الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Birri Was-Silati Wal-Adab, kitab al-birr, kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik, as-silah, silatul rahim, dan juga adab-adab di dalam agama Islam. Bab yang ke-38, judulnya Babu Tahrimil Kibr, bab haramnya sombong. Bab haramnya sombong. Ini termasuk bahagian dari kitab kita, yaitu tentang akhlak. Dan akhlak yang sangat tercela atau adab yang sangat tercela adalah kesombongan. Karena kesombongan ini adalah sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang makhluk atau seorang hamba. Ya. Tidak pantas ada pada seorang manusia yang memiliki kesombongan, atau yang pantas untuk sombong adalah Allah Jalla wa'ala. Karena dia yang mencipta, dia yang maha kaya, dia yang mengatur semua, dia yang memiliki segala-galanya. Ya. Adapun manusia yang tidak memiliki apa-apa, manusia yang lemah, manusia yang fakir, sama sekali tidak berhak untuk menyombongkan diri. Makanya sifat sombong ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Banyak dalil-dalil yang mengharamkan atau yang menyatakan keharaman sifat sombong. Di antara dalil yang sangat tegas adalah hadis yang sahih juga, walaupun tidak disebutkan di bab ini, yaitu sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam kalbunya ada seberat satu butir dzarrah, itu satu butir biji sawi atau seekor semut, seberat seekor semut kecil dari kesombongan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Qalu ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Kata sebagian sahabat, bagaimana dengan seseorang yang menyukai pakaiannya bagus, alas kakinya bagus, apakah itu termasuk sifat sombong ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Jadi apa yang tadi ditanyakan oleh sahabat bukan termasuk sifat sombong. Lalu Nabi SAW menegaskan, menjelaskan tentang makna atau sifat sombong tersebut. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Merendahkan orang. Itu definisi Nabi SAW tentang kesombongan. Bahkan saking murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala mencap iblis sebagai kafir yang tidak berguna lagi kesolehannya, dan banyaknya ibadah iblis tersebut ya tidak berguna karena kesombongannya, maka dia dicap oleh Allah sebagai kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri, adalah dia termasuk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicap oleh Allah sebagai kafir bukan karena dia tidak banyak ibadah, karena dia dari bangsa jin yang sangat rajin beribadah, yang sangat banyak amal-amal kebaikannya. Tetapi ternyata itu tidaklah berguna bila mana di dalam kalbunya ada sifat sombong. Ini yang mengkhawatirkan kita. Ya. Andai saja, bila iblis saja yang kebaikan dan banyaknya ketaatannya itu membuat dia dicampakkan dari rahmat Allah karena kesombongan, bagaimana kita yang ibadahnya dan ketaatannya tidak seberapa. Iblis itu kenapa digabungkan oleh Allah dengan malaikat? Karena itu. Karena banyaknya ibadahnya. Ya, banyaknya amal kebaikannya. Lalu ketika Allah SWT perintahkan dia sujud kepada Adam, termasuk ya Allah perintahkan yang bersama malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Ya, fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Adapun yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini hanya satu hadis yang menunjukkan bahwa yang layak untuk sombong hanya Allah. Kenapa dia layak sombong? Karena semuanya milik dia. Sampai manusia yang sombong itu pun juga milik Allah Jalla wa'ala. Ya. Kita baca hadisnya. Hadis 6628. 6628. Satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini. Keharaman sombong. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق أن أبي مسلم الأغر أنه حدثه أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى حديثنا حديث صحابة yang mulia أبو سعيد الخدري سعد Ibnu Malik Ibnu Sinan ya. Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dua orang sahabat yang terkenal ya dengan kunyahnya memiliki nama yang sama ini, yang sama-sama namanya Sa'ad dan sama-sama nama ayahnya Malik ya. Sama-sama nama ayahnya Malik dan sama-sama dikenal dengan kunyah, nama panggilan kunyah yaitu Abu Fulan. Ya. Enggak, yang satu tidak terkenal dengan kunyah. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, nama Abu Waqqas adalah Malik. Ya. Nama Abu Waqqas adalah Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu namanya Malik. Sementara Abu Sa'id Al-Khudri juga namanya Sa'ad dan nama ayahnya Malik. Ya, tetapi dia lebih dikenal dengan Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an, salah satu dari sahabat yang paling banyak, dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian di sini wa Abi Hurairata, dan juga diriwayatkan hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang juga dikenal sekali dengan kunyahnya Abu Hurairah, sementara namanya nyaris tidak ada yang mengenalinya. Ya, nyaris tidak ada yang mengenali namanya. kalau bukan para ulama dahulu selalu menelusuri riwayat hidup para perawi hadis, maka mungkin tidak akan kita kenal namanya Abu Hurairah di sini. Dia dikenal dengan Abu Hurairah saja. Namanya hampir tidak ada yang mengenalinya. Ya. Namanya Abdurrahman. Nama Abu Hurairah Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar. Itu pun setelah sekian banyak terjadi pendapat para perbedaan pendapat di antara para ulama. Namanya sepakat. Ya. Dia adalah Abdurrahman, sementara nama ayahnya ya, terjadi perbedaan yang banyak, tetapi yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib dan ringkasannya Taqribut Tahdzib, namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu taala an. Hadis Abu Hurairah ini dengan nomor yang baru ya, karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri nomornya 6628, sementara hadis Abu Hurairah nomornya berapa? 6629. Karena hadis sekarang ini yang kita baca dua hadis. Yang pertama hadis Abu Sa'id dan yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-izzu izaruhu wal-kibriya'u rida'uhu. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Al-izzu adalah keperkasaan. Ya. Kebesaran. Keperkasaan dan kebesaran adalah izaruhu, adalah sarungnya. Izar artinya sarung. Ya. Ya, izar artinya pakaian. Karena izar dengan rida ini, jadi adalah dua kata yang digunakan untuk satu setelan. Ya, pakaian yang mesti kedua-duanya dipakai. Tetapi namanya berbeda. Bagian bawahnya namanya izar, bagian atas namanya apa? Rida. Sama dengan pakaian ihram. Dan kedua-duanya kan mesti dipakai. Tetapi nama dia setelan ihram, nama bagian bawahnya adalah izar dan nama bagian atas yang diselendangkan namanya rida. Ya, ridaun. Ini dalam bahasa Arab. Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang dua dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-izzu. Dalam riwayat yang lain dalam hadis kursi al-azamah, yaitu kebesaran, keperkasaan. Itu adalah sarung dia, maksudnya sarung Allah. Wal kibriya'u rida'uhu. Dan kesombongan. Kibriya, kesombongan adalah selendangnya. Ya. Adalah selendangnya. Itulah pernyataan Nabi SAW dan ini didukung oleh hadis qudsi. Langsung Allah SWT berfirman senada dengan hadis ini. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, al-azamatu izari wal-kibriya'u ridai. Kalau di sini kan izaruhu, rida'uhu. Kalau di sana, itu Allah mengatakan langsung dalam hadis kursi, al-azamatu izari adalah sarungku. Kebesaran, keperkasaan adalah sarungku. Wa al-kibriya'u, dan kesombongan adalah selendangku. Ya. Kemudian, lanjutan hadisnya, faman yunazi'uni. Nabi menukilkan firman Allah. Setelah mengabarkan bahwa keperkasaan dan kebesaran adalah sarung Allah, dan kesombongan adalah selendangnya, Lalu Nabi menukilkan firman Allah yang ada dalam hadis kursi tadi, "Faman yunazi'uni adzabtuhu." Siapa yang merebutnya dariku, aku siksa. Ya, "Faman yunazi'uni," yang merebutnya atau yang berupaya mengambilnya dariku atau menandingiku dalam memiliki, barang siapapun yang menandingiku dalam memiliki itu, maka akan aku siksa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ancaman. Jadi tidak ada yang berhak memiliki dua sifat tersebut. Merasa besar, tidak ada yang bisa mengambil sifat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang maha besar Allah. Semuanya di hadapan kemahabesaran Allah kecil, tidak ada apa-apanya. Jangankan manusia yang kecil, makhluk Allah yang besar ini saja, semua jagat raya ini, di hadapan kemahabesaran Allah kecil. Makanya Allah berfirman di ayat kursi, apa? Apa firman Allah di ayat kursi? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Kita mungkin tidak sampai kepada membayangkan bagaimana besarnya kursi daripada langit dan bumi yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat kursi tadi. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran luasnya. Ya. Mal kursiyu atau mas samawati wal ardu fil kursiyi illa kahalaqatin fi fala. Tidaklah perumpamaan langit dan bumi ini semuanya di hadapan kursi melainkan seperti lempengan besi kecil yang berada di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu adalah kursi, sementara lempengan besi itu adalah langit dan bumi. Itulah perbandingannya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi juga memperbandingkan antara kursi dengan arasy Allah, makhluknya yang terbesar. Arasy Allah itu makhluk yang terbesar. A'zamul makhlukat, makhluk yang terbesar. Perumpamaan ukuran, perbandingan ukuran kursi dengan arasy itu seperti perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi. Sebagaimana langit dan bumi di hadapan kursi seperti lempengan besi tadi di hamparan padang pasir yang luas, begitu pula kursi dengan arasy. Jadi kursi itu di hadapan arasy seperti lempengan tadi di lapangan di padang pasir yang luas. Fi falah, hamparan padang pasir yang luas. Ya. Sama dengan seekor semut di dalam masjid ini. Ya. Begitulah perumpamaan besarnya ukuran kursi dengan langit dan bumi yang Allah firmankan, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kemudian arasnya juga yang luar biasa besarnya. Bayangkan kemahabesaran Allah, arasnya saja sebegitu besar. Dan kita sekarang lihatlah langit, lihatlah gunung-gunung yang tinggi menjulang, lihatlah hamparan bumi yang terbentang, bagaimana luasnya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kursi dengan arasy dan semua makhluk-makhluknya yang besar itu, penciptanya Allah yang maha besar. Akankah pantas manusia untuk sombong? Ya. Dengan kekecilan dan kekerdilannya dan ketidakberdayaannya, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bila mana Allah tidak memberinya kekuatan, maka sifat sombong itu sifat yang sangat tercela. Ya, sangat tercela. Dan Nabi tadi sudah menjelaskan dua bentuk sifat sombong, yaitu menolak kebenaran, kemudian menganggap semua orang rendah, atau wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Jadi hadis ini menegaskan bahwa yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sifat sombong ini sifat yang tidak akan mungkin lepas dari Allah. Makanya diperumpamakan dengan kedekatan antara dua pakaian tadi dengan Allah. Kita tahu seorang yang sedang ihram, ya, bagaimana lengketnya dua pakaian tersebut dengan badannya, yang mana ketika itu dia tidak dibenarkan untuk memakai pakaian yang ketiga. Ketika ihram, tidak dibenarkan seorang muhrim yang sedang ihram itu memakai lebih dari dua helai pakaian tersebut, apapun bentuknya. Sempak yang dipakainya itu tidak dibenarkan, membatalkan atau merusak ibadah hajinya, dibebankan dam memakai pakaian. Baik yang di atas maupun yang di bawah, baik yang di bawah maupun yang di atas. Ya, tidak dibenarkan. Dia hanya dibenarkan memakai dua helai kain tersebut. Satu helai disarungkannya itu yang izar, satu helai yang diselendangkan di bagian atasnya itu dinamakan dengan ridah. Bagaimana lengketnya dua pakaian tersebut, menempelnya dua pakaian tersebut di tubuh seorang ihram yang sedang ihram, maka seperti itulah menempelnya dua sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang berhak menerima dua sifat tersebut dari makhluknya. Makanya Allah mengancam siapapun yang mencopot atau siapapun yang merebut kemudian memakai dua pakaian tersebut, maka Allah akan siksa dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan sampai begitu tegas, seukuran seberat satu butir sawi, ada kesombongan dalam hatinya, jangan harap masuk surga. Ya. Jangan harap masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jangankan sebesar tinju atau satu on, seberat satu butir sawi saja ada kesombongan, kata Nabi SAW mengancam tidak akan masuk surga. Karena memang mereka tidak berhak untuk memiliki sifat tersebut, merebutnya walau seberat itu dari Allah Jalla wa'ala. Al-izzatu izari atau izaruhu wal-kibriya'u rida'uhu. Kemudian dia mengatakan faman yunazi'uni azabtuhu. Siapa yang mengambilnya akan aku siksa, kata Allah Jalla wa'ala. Ini satu-satunya hadis. Dan hadis tentang haramnya kesombongan sudah kita sebutkan sebagiannya tadi, seperti hadis yang tadi la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Kemudian tentang kekufuran iblis, ya, yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kesombongan, istikbar, ya, istikbar aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang ke-38. Berikutnya bab yang ke-39, babu annahi an taqniqil insani min rahmatillahi taala. Bab larangan membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Larangan membuat orang berputus asa dari mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ini sangat tercela. Ya. Sangat tercela. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi bercerita tentang dua orang. Ya. Yang satunya se-soleh-solehnya, se-alim-alimnya. Yang satu lagi, sejahat-jahatnya. Ya. Dua saudara. Yang soleh, yang alim ini berupaya selalu untuk menasihati saudaranya. Ya. Menasihati saudaranya, mengingatkan agar dia meninggalkan dosa, melakukan amal kebaikan dan takwa. Dan dia ternyata sampai juga ujung-ujungnya, saya pada titik kebosanan, kejenuhan, sehingga dia mengeluarkan pernyataan. Apa katanya? Kalau seperti ini engkau tidak bisa dinasihati, maka tidak akan mungkin lagi Allah mengampunimu. Berarti sudah diputuskannya orang ini dari memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Ya. Dia sudah menyatakan bahwa Allah tidak akan mungkin mengampuninya lagi, mengampuni orang tadi. Karena sudah sekian lama saya menasihatimu juga tidak kunjung-kunjung menerima. Sudah berbagai macam cara saya ya, mencegahmu dari perbuatan dosa dan mengajakmu untuk berpahala, tetapi kamu juga tidak mau. Satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, dan bahkan bertahun-tahun, kamu tetap seperti ini, tidak mungkinlah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunimu lagi. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala murka. Ini di antara dalil yang menjelaskan ini ya. Ya, ini yang ada di dalam riwayat yang akan kita baca ketika orang tadi memutuskan orang dari memperoleh rahmat Allah. Dia yang memberikan keputusan Allah tidak mengampunimu lagi. Berarti dia yang mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk kesombongan. Makanya keimanan dan ketakwaan, kalau benar-benar iman dan takwa, tidak akan mungkin sampai atau menyampaikan orang kepada sifat seperti ini. Ya. Yang sampai-sampai dengan kesombongan lantaran kesolehannya, dia yang mengatur Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah tidak mengampunimu lagi. Ya. Ini yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, nomor yang pertama atau satu-satunya hadis di bawah bab ini 6630. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Suwaid bin Sa'id an Mu'tamir bin Sulaiman an abihi قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني عن جندب عن جندب رضي الله تعالى عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال bahwa Nabi SAW bercerita bahwa ada seseorang berkata wallahi la yaghfirullahu li fulan. Orang itu mengatakan demi Allah, orang itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah lagi. Ya. Dia sudah memberikan pernyataan dan keputusan bahwa Allah tidak akan mengampuni seseorang. Wallahi, bahkan ditekankan olehnya dengan sumpah. Ya. Wallahi demi Allah la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan. Ya. Jundab yang tadi ya, sahabatnya Anjundabin ya. Karena yang bernama Jundub atau Jundab ini ada beberapa sahabatnya. Yang sekarang ini Jundab Ibn Abdullah Al-Bajali. Jundab Ibn Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi SAW. Ya. Sementara yang bernama Jundab juga Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub Ibnu Junadah. Ya. Radiyallahu ta'ala an. Ya. Jadi di sini Jundabnya biasanya kalau yang Abu Dzar tidak pernah disebut dengan namanya. Dia lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Jundub Ibnu Junadah. Ya. Sementara Al-Bajali ini dia tidak terkenal dengan kunyahnya, tetapi justru terkenal dengan namanya Jundab Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala. Kembali kita ke hadis tadi, Nabi bercerita ada seseorang yang mengklaim dengan sumpah bahwa Allah tidak mengampuni seseorang. Wa inna Allah ta'ala qal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menegur ucapan tadi dengan mengatakan man dzalladzi yata'alla 'alayya, man dzalladzi yata'alla 'alayya, siapa orang yang berani-berani ya mengatur saya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan yang luar biasa. Walaupun mungkin muncul dari orang yang nampaknya bertakwa. Ya. Man dzalladzi yata'alla 'alayya? Siapa saja orang yang bersumpah bahwa aku tidak yata'alla 'alayya, itu tadi yang mendikte Allah. Yang mengklaim Allah tidak begini, Allah tidak begini. Ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tuntunan dari agama. Ya. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan? Ya, siapa yang berani-berani menegaskan atau menekankan atas saya sehingga bahwa saya tidak mengampuni seseorang? Fa inni qad ghafartu li fulan. Ini kecaman Allah, teguran Allah yang keras terhadap orang yang mengungkapkan kata-kata tadi dengan mengatakan fa inni qad ghafartu li fulan, bah justru saya telah mengampuni dia yang tadi dinafikan oleh orang tadi bahwa Allah tidak Allah mengampuninya. Ya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya saya telah mengampuni dia, wa ahbattu amalaka, dan amalanmu justru yang saya hapus, kata Allah Subhanahu wa taala, au kama qal, atau seperti yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyar mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya hadis yang sekarang ini dalam pandangan saya juga sangat erat hubungannya dengan bab yang sebelumnya, dengan bab yang sebelumnya tentang kesombongan. Ya, karena kesombongan ini bukan hanya dalam urusan dunia, bukan hanya dalam perkara dunia, menyombongkan harta, menyombongkan orang tua, menyombongkan pangkat dan jabatan, menyombongkan kekuasaan, tetapi terkadang orang-orang menyombongkan kesolehan, menyombongkan kebaikan yang dia lakukan. Ya, sampai ke tingkat dengan kesombongan, dengan kebaikan dan amal solehnya itu dia mengklaim bahwa Allah tidak mengampuni seseorang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa yang dia tetapkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka dan mengatakan man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa orang yang berani-berani menegaskan dan menyatakan dengan sumpah bahwa saya tidak mengampuni si fulan, justru kata Allah saya mengampuni dia, dan dia yang menyatakan tidak diampuni tadi yang saya hapus amalannya. Wa ahbattu amalahu atau amalaka. Ini berkenaan dengan kesombongan tadi dan juga terkait dengan bab yang sekarang yang dibuat oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa larangan membuat orang berputus asa. Ya. Seperti korban pembunuh 100 orang yang ke-100-nya. Yang ke-100-nya. Pembunuh 100 orang yang ke-100-nya siapa? Yang tadi yang sifatnya seperti ini. Yang ke-100-nya yang mengatakan Allah tidak mengampunimu. Ya, yang ke-100-nya dia yang mengatakan kepada pembunuh tadi, yang 99 telah membunuh orang karena merasa dosa ini sudah terlalu banyak, 99 orang tewas di tangannya, kata ahli ibadah ini, kalau begini tidak mungkin Allah ampunimu. Maka dia berputus asa, kalau terlanjur basah ya sudah, saya lengkapi kamu dengan 100-nya, dibunuhnya. Ya. Dia, karena dia mengatakan tidak akan mungkin Allah mengampuni dosamu. Ini termasuk dalam contoh kasus ini. Dalam contoh kasus dari hadis ini. Pembunuh yang terbunuh, yang nomor 100 dari korbannya pembunuh 100 orang. Setelah 100 itu dia tidak membunuh lagi. Ya. Setelah orang yang tadi menyatakan bahwa Allah tidak mengampunimu dan langsung dibunuh oleh pembunuh tadi menjadi genap 100 korban yang dibunuhnya. Nah, setelah itu dia tobat, karena setelah itu dia berjumpa dengan ahli ilmu. Orang yang mengerti ilmu agama, bukan hanya sekadar ahli ibadah. Bahkan ucapannya yang pertama keluar dari mulutnya, itu yang luar biasa memberikan motivasi. Kebalikan dari yang sekarang. Yang sekarang ini larangan, yang sekarang ini memberikan keputusasaan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Sementara ucapan orang tadi, yang ke 101, maksudnya yang hampir menjadi korban, dia adalah seorang ulama mengatakan, tidak ada satupun kekuatan yang menghalangimu dari taubat. Nah, ini kata-kata yang sangat memberikan dorongan motivasi untuk orang tadi. Ini sudah harapan ini. Ini sudah cahaya harapan. Kata ini luar biasa pengaruhnya. Kata-kata tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangimu dari taubat, ini kan sudah jawaban yang memberikan motivasi. Sementara di sini memutuskan harapan. Tidak akan mungkin Allah menerima taubat. Persis dengan orang yang ke-100 tadi. Karena dia ahli ibadah. Merasa suci, merasa kalau orang membunuh sebanyak itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Ternyata Allah SWT maha pengampun. Maha pengampun. Seperti di sini. Allah maha pengampun, justru yang tadi, yang banyak dosa tadi, itu yang diampuni Allah, sementara yang mendikte Allah, dihapus amalannya oleh Allah SWT karena kesombongannya. Ya. Dan ini yang selalu kita tekankan. Bahwa kajian-kajian yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disebarkan, ini bukan untuk mencetak orang-orang yang akan merasa sombong. Ya. Justru akan menggiring orang untuk selalu merasa kurang, dan selalu introspeksi, dan terus berpacu, berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan. Tadi malam kita hampir sampai pada ayat dalam bacaan yang dibaca, walaupun kita belum memasuki pelajarannya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Ya. Di surat Az-Zariyat itu, fafirru ilallah. Maka berlari kencanglah kalian kepada Allah. Ya. Allah tidak mengatakan berjalan lambat. Allah tidak mengatakan berlari-lari kecil, sa'i. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlari kencang. Sebagaimana seseorang lari dari kejaran musuh, seseorang lari dari kejaran begal, seseorang lari dari kejaran binatang buas, seperti itulah berlarinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang ditinggal lari, sesuatu pun yang orang berlari darinya menujunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi bukan mencetak orang yang nanti merasa malaikat kemudian merendahkan yang lain, tidak, tetapi justru mencetak orang-orang yang selalu merasa kurang dalam beramal, ya, selalu merasa lambat dalam mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah selalu firmankan untuk Allah itu berpacu, wasari'u, bercepat-cepatlah, wasabiqu, berlomba-lombalah, fastabiqu, berkejar-kejaranlah, bermusabaqahlah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini semuanya perintah untuk bercepat-cepat mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berlambat-lambat. Kenapa bercepat-cepat? Karena waktu yang tersedia sedikit. Waktu yang tersedia untuk kita mengejar Allah itu sebentar. Ya. Garis pirisnya sangat dekat sekali. Dan kemampuan kita terbatas. Maka kita diperintah untuk bercepat-cepat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan diundur-undurkan apapun yang namanya kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairul khairi ajiluhu. Sebaik-baiknya kebaikan adalah yang disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Maka Konteks dari hadis ini yang selalu kita ingatkan, bahwa kita bukan untuk membentuk orang-orang yang menyombongkan diri, merasa telah melakukan sebanyak-banyaknya amal kebaikan, tetapi justru kita memberikan kewaspadaan untuk berhati-hati, karena ini sifat yang sangat tercela berdasarkan hadis yang kita pelajari di bawah bab ini. Larangan membuat putus asa seseorang dari rahmat Allah. Ini untuk korbannya. Sementara yang menyebabkannya adalah itu tadi yang ada unsur kesombongan. Ya, kalau begini maka engkau tidak akan mungkin lagi bisa menjadi orang yang baik. Ya, karena sudah berpuluhan tahun engkau bergelimang dengan dosa, maka orang sepertimu ini susah untuk bertobat. Ini tidak benar ini. Sama sekali tidak benar. Karena seorang hamba itu berinteraksi dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang bergembira dengan taubatnya. Sebanyak apapun dosa kita, kemudian kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat, maka Allah tidak peduli. Akan habis, dihapus dan dikikis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni dan saya tidak peduli, kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis kursi. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini juga termasuk adab ya. Adab dalam bergaul dengan orang yang banyak dosa. Ya. Apalagi ini menuju kepada orang-orang yang berdakwah, juru dakwah, atau orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya. Jangan sampai berputus asa. Ya, jangan sampai berputus asa dan mengklaim saya tidak akan mungkin lagi Ustaz mengajak istri saya untuk menjadi istri yang baik. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Allah Maha Kuasa untuk menunjukinya dan menyesatkanmu. Ya, Allah Maha Kuasa untuk membukakan pintu hidayah kepadanya dan menutupinya atau mengeluarkan kamu dari hidayah. Karena Allah yang membolak-balikkan kalbu. Ya, jangan sampai klaim atau pernyataan yang seperti ini keluar dari seorang hamba, karena semuanya kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Ya. Dan usaha yang terpanjang dilakukan oleh manusia dalam berdakwah adalah usaha Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada yang lebih dari yang melebihi Nabi Nuh. Ratusan tahun dia berdakwah. Hampir 1000 tahun dia berdakwah. Tapi dia tidak berputus asa. Terus berdakwah siang dan malam, pagi dan petang, terkadang sembunyi-sembunyi, terkadang terang-terangan. Ya. Kalau orang jauh dari dia dakwah seperti itu, apalagi keluarganya, apalagi anak dan istrinya. Tetapi tidak ada kata berputus asa. Apalagi memvonis bahwa seseorang tidak lagi bisa diajar. Oh, sudah tidak bisa diajar. Dalam ungkapan sebagian orang, kalau seandainya lidah saya ini pohon, maka sudah berdaun. Tak, kita tugasnya menyampaikan dan gunakan berbagai macam cara. Yang penting bagaimana dia menerima. Ya. Memberinya hadiah, memberikan sesuatu kepadanya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa termasuk senjata yang ampuh untuk terbukanya pintu hidayah bagi orang-orang yang kita cintai. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan satu bab lagi yang hadisnya juga satu ya. Bab yang ke-40, babu fadlid du'afa wal khamilin. Babu fadlid du'afa wal khamilin. Ya. Bab keutamaan ad-du'afa. Ya. Orang-orang lemah, al-khamilin, orang-orang yang tidak berdaya, ya. Tidak punya kemampuan. Ini luar biasa ya. Ini juga kaitannya dengan sombong tadi juga erat ya. Justru bagaimana kita melatih diri untuk menghilangkan atau menutup sifat kesombongan agar tidak menutup diri kita agar tidak dimasuki oleh sifat sombong. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang yang menyembunyikan identitasnya. Itu orang-orang yang tidak berdaya tetapi tidak nampak. Ya, ketidakberdayaannya. Hadis nomor 6631. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Suwaid bin Sa'idin qala haddatsani Hafs bin Maisarah عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث tidak sedikit orang-orang yang أشعث. Asy'ats ini orang yang pakaiannya lusuh, ya. Pakaiannya lusuh, compang-camping, ya. Pokoknya dari pakaiannya memang orang yang melarat dan bahkan madfu'in bil abwab, selalu ditolak, selalu diusir ketika dia mendekat ke pintu rumah orang. Ketika orang dia mendekat ke pintu rumah, ke pintu gerbang, diusir. Ya. Diusir. Madfu'un indal abwa atau bil abwa. Orang-orang yang seperti ini kan keadaannya demikian. Ya. Keadaannya demikian. Banyak atau tidak sedikit orang-orang yang kondisinya seperti itu. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Andai kata dia bersumpah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberinya. Dia di mata manusia itu tadi. Pakaiannya lusuh dan compang-camping dan bahkan tidak dihargai sama sekali. Selalu di juga tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala bila mana dia meminta dan memintanya dengan sumpah malah. Ya Allah, demimu berikan saya ini. Kan tidak meminta namanya. Tetapi kalau seperti andai kata dia seperti itu meminta kepada Allah, karena Allah saking mencintainya, maka Allah tetap memberinya. Dia mulia semulia-mulianya di mata Allah, meskipun di mata manusia hina sehina-hinanya. Tidak termasuk apa, tidak ada nilainya di mata manusia. Terusir di mana-mana. Tidak dibenarkan mendekat kepada orang siapapun juga. Apalagi dengan pakaian yang seperti itu. Ya. Terkadang orang risih untuk dekat dengan mereka. Berbeda dengan Nabi SAW yang memiliki akhlak yang sangat terpuji, justru dia suka bergaul dengan orang-orang demikian. Makanya suatu ketika Nabi mengatakan ibghuni dhu'afa, kumpulkan untuk saya orang-orang lemah agar dia bisa berkumpul bersama-sama mereka. Ini keutamaan orang lemah dan terkadang rahmat diturunkan oleh Allah lantaran mereka. Lantaran mereka. Misalnya sudah kemarau panjang dan susah turun hujan. Andai kata mereka ini tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan setetes pun. Jadi terkadang rahmat Allah turun lantaran keberadaan mereka. Ya. Lantaran keberadaan mereka. Dan mereka adalah orang-orang, ini mereka yang beriman kepada Allah. Yang saleh, yang bertakwa. Yang sangat menyedihkan kita, orang-orang yang dalam kondisi demikian, sudahlah di dunia begitu susahnya, dan yang sangat menyedihkan mereka jauh juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh dari Allah. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal perintah-perintah agama, tidak mengenal larangan-larangan agama untuk diterapkan dalam kehidupannya. Di mata manusia sudahlah tidak memiliki kemuliaan dan di mata Allah Subhanahu wa taala sangat jauh dari kemuliaan. Ini yang perlu kita ketahui juga. Yang dimaksud oleh hadis ini bukan hanya sekedar di mata manusia mereka tidak bernilai, tidak berharga. Tidak, mereka memiliki nilai dan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, dalam kesusahan, dalam kelemahannya mereka orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Ya, makanya bersama mereka mendatangkan rahmat. Bergaul dengan mereka mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dekati mereka. Ya, dekati mereka dengan bantuan, dengan segala yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena mereka inilah sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari keutamaan. Bukan berarti ini anjuran untuk bersikap seperti itu. Ya, bukan anjuran untuk memiliki pakaian yang seperti itu. Tadi kita sudah bacakan hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Tetapi ini keadaan hidup orang yang sudah susah hidupnya, bukan dia tidak berusaha, tetapi itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi susahnya hidup yang dia lalui tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mulia. Ya. Dianggapnya dunia ini tidaklah apa-apa dan Allah sudah mengaturnya, rezeki sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima pasrah, menerima dengan sukarela, menerima dengan patuh apa yang ditetapkan oleh Allah, sementara tugasnya sebagai seorang hamba tetap dilakukannya. Dengan itu dia menjadi orang yang mulia di mata Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa bab yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Tadi haramnya sifat sombong, kemudian larangan membuat orang berputus asa dari rahmat Allah, yang ketiga keutamaan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang menyembunyikan identitas. Maksudnya menyembunyikan identitas ini orang yang dia tidak mampu, dia butuh, tetapi dia tidak menampakkan kebutuhannya. Dia fakir, tetapi dia tidak menampakkan kefakirannya. Dia punya harga diri di mata manusia. Ya. Namun di mata Allah dia hinakan dirinya. Dia menghinakan dan merendahkan diri di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kita untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.